شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة بارك الله فيكم والحمد لله kita baru menyelesaikan الحديث الثالث عشر حديث yang ke-13 dari kitab تيسير العلام بالشرح عمدة الأحكام. Dan alhamdulillah telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu faedah yang berkaitan tentang buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, al-haditsur rabi'a asyar. Kita masuk ke hadis yang ke-14. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik. Beliau radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari yadkhulul khala, masuk, ingin masuk kamar kecil. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Maka aku dan seorang anak yang mendekatiku dari sisi usia, yang semisal denganku dari sisi usia, masih kecil waktu itu Anas dan anak ini. Aku dan seorang anak yang seusia denganku atau yang mendekati, membawa idawah, inak bejana kecil yang terbuat dari kulit pada masa itu. Dan kami juga membawa anazah. Anazah itu bahasa kitanya tombak, kayu yang ada lembingnya, runcingnya. Aku dan anak tersebut membawa, bahasa kitanya sekarang ember ya, ember yang berisikan air, demikian pula dengan tombak. Tombak ini tujuannya untuk menutup, untuk menutup tatkala buang hajat. Pasang tombak kemudian ditutup dengan tirai atau kain. Nah, namun juga bisa digunakan untuk bersuci ya dengan benda tersebut. Barakallahu fikum, tatkala ingin bersuci dengan selain air, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengambil air. Ambil air yang di ember tadi, faistanji bil ma. Beliau bersuci dengan air tersebut. Al-anazah al-harbatus saghirah. Al-anazah ini al-harbah, tombak kecil. Wal idawah idawah ina'un saghir, bejana kecil, menjilbir dari kulit. Gharibul hadis, kata-kata yang asing dalam hadis ini. Al awal yang pertama, wa gulamun nahwi, gulam, seorang anak nahwi yang semisal. Huwal mumayyiz, gulam ini maksudnya seorang anak yang mencapai usia mumayyiz. Mumayyiz itu sudah paham baik dan buruk, indah dan jelek, bagus tidak bagus, mengerti ucapan sudah mumayyiz. Mumayyiz ini biasanya usia 7 tahun. 7 tahun. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wali, muru abna'akum bis shalah wa hum abna'u 70. Perintahkanlah anak kalian salat dalam keadaan usia mereka sudah mencapai 7 tahun. Karena usia 7 tahun itu keumuman seorang sudah umayyiz, sudah mencapai usia tamyiz, sudah bisa membedakan yang baik, yang benar, yang salah, yang jelek, yang bagus, yang tidak bagus. Usia tamyiz ini. Kalau di bawah tamyiz ini biasanya belum bisa membedakan yang baik sama yang jelek. Biasanya belum bisa. Ya, dikasih api itu mungkin bisa dipegang sama dia. Enggak tahu dia kalau itu bahkan bakal berakibat panas dan membakarnya. Misal seperti anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin ada yang demikian juga. Barakallahu fikum. Dikasih misalkan kotoran, kadang dipijak, kadang dipegang dengan tangannya, dioles-oles ke tubuhnya, dioles-oles ke mukanya. Ini belum tamyiz, belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Biasanya di bawah 7 tahun kalau yang belum tamyiz ini. Tamyiz itu usia 7 tahun. Para ulama menyebutkan usia 7 tahun. Oleh karena itu setelah usia 7 tahun perintahkan mereka sholat. Perintahkan mereka sholat, bawa ke masjid. Tapi kalau di bawah 7 tahun belum tamyiz, belum bisa membedakan, al-ahsan jangan dulu dibawa ke masjid. Akan mengganggu. Akan mengganggu, akan mengganggu para jamaah dan akan mengganggu orang-orang yang sholat. Kalau di bawah 7 tahun belum bisa, belum ngerti, belum tahu dia. Sholat masih toleh kanan, toleh kiri, masih suka main, masih suka berjalan-jalan, nanti akan membuat kacau para jamaah di bawah 7 tahun biasanya. Tapi kalau sudah 7 tahun itu sudah ngerti, sudah bisa diomong. Nah, nanti kalau di masjid tidak boleh ribut. Di masjid jangan ribut. Oh iya, iya Pak, paham, sudah 7 tahun, sudah tahu. Oleh karena itu di usia 7 tahun itu diperintahkan sholat, dibawa ke masjid. Di bawah 7 tahun diperintahkan sholat atau tidak? Naam, diajak sholat, diajari sholat. Tetap diajari sholat. Akan tetapi apabila akan menimbulkan kemudaratan di masjid dengan dia ribut, ngangu, maka jangan dibawa ke masjid. Barakallahu fikum. Jadi ghulam itu maknanya mumayyiz, seorang yang mumayyiz. Hatta yablugh, sampai balig. Kalau sudah balig bukan lagi ghulam namanya. Balig itu diketahui dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama. Seperti sudah tumbuh bulu di kemaluan, atau sudah besar suaranya, atau sudah mimpi basah, sudah keluar mani, berarti ini sudah balig. 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun. 15 tahun kalau sudah sampai 15 tahun itu sudah pasti balig. 15 tahun batasnya. Jadi kalau sudah 15 tahun berarti sudah balig. Sudah balig. Sudah wajib untuk sholat. Sudah menanggung perintah dan larangan. Sudah menanggung perintah dan larangan kalau sudah balig. Kalau sudah balig bukan lagi ghulam namanya. Namanya rojul. Sudah rojul ya. Sudah dikatakan rojulun, seorang laki-laki. Kalau masih mumayyiz dikatakan ghulam ya. Barakallahu fikum. Ya'ni ma huwa muqaribun li fisin. Dia itu nahwi semisalku, maknanya adalah mendekatiku dalam usia. Artinya dari usia tidak jauh berbeda. Azani idawah min ma, idawah min ma ina, maksudnya adalah bejana yang berisikan air. Al ina as-saghir, bejana yang kecil, minal jil, dari kulit. Yuj'alu lil ma, dijadikan untuk menampung air. Al-thalithu al-anazah. Al-anazah aso aksor, tongkat yang pendek, menyerumah dari tombak yang memiliki lembing. Ini gharibul hadis, kata-kata yang asing di dalam hadis ini. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global, yadkuru khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik menyebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hinama yadkhulu mawdi'a qada'il hajah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk tempat buang hajat, kana yaji'u huwa wa gulamun ma'ahu bitahurihi alladhi yaqta' bihi al-adha, dia dan gulam, seorang gulam yang bersama dengan dia membawa air untuk menghilangkan najis yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam buang hajat. Wa huwa ma'un fi jildin saghir, air yang terletak di bejana yang kecil. Wa kadzalika ya'tiyani bima yastatiru bihi an nadhrin nas, demikian pula mereka berdua datang dengan membawa sesuatu yang bisa menutupi dari pandangan manusia. Wa huwa 'asan qasirah, yaitu tongkat yang pendek, fi tarafiha hadidatun, di ujungnya ada besi. Tongkat pendek di ujungnya ada besi. Tombak lah tuh bahasa kitanya, tombak. Yagrizuha fil ardi, yang bisa ditancapkan di tanah. Wa yaj'alu 'alaiha syai'an yaqiyahu min nadhril marin. Ditancapkan di tanah, dijadikan untuk menjaga diri dari pandangan orang-orang yang lewat. Ma yu'khadhu min al-hadis, yang diambil faedah dari hadis ini, yang pertama, jawazul intisar 'ala al-ma' fil istinja, dalam bersuci boleh mencukupkan dengan air. Wa huwa afdal min al-intisar 'ala al-hijar, dengan air ini lebih afdal daripada batu. Air lebih afdal daripada bersuci dengan batu. Li'anna al-ma'a anqa wa afdal afdal, karena air itu lebih bersih, lebih bersih dan lebih utama. Al-jam'u bainal hijarati wal ma'i wal afdal, al-jam'u bainal hijarati al-hijarati wal ma', yang afdal adalah mengumpulkan antara batu dan air. Ini yang afdal. Digabung, sudah pakai batu, pakai air lagi. Ini yang afdal. Fa yuqaddam al-hijaratu thumma yatba'uha al-ma', fa yuqaddimu al-hijarata thumma yatba'uha al-ma'. Dia dahulukan batu, dia oleskan ke tempat keluar kencing tersebut, kemudian yang kedua baru air. Liyasul al-inqa'ul kamil, agar bersih dengan sempurna. Qala an-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Hafidz An-Nawawi, falladhi 'alaihi jama'atu salaf, jama'ah salaf, sekumpulan dari ulama salaf dan khalaf dan belakangan ulama terdahulu dan belakangan, wa ajma'a 'alaihi ahlul fatwa, mereka para ulama bersepakat, annal afdal an yajma' bainal ma' wal hijarah, yang afdal adalah digabung antara air dan batu. Ini yang lebih utama. Sudah pakai batu, kemudian ditambah air lagi, ini lebih afdal, lebih utama. Fa in arada al-iktisar 'ala ahadihima jaza al-iktisar 'ala ayyihima syaa. Kalau mencukupkan dengan salah satu saja dari keduanya, boleh. Boleh. Yang mana saja yang dia kehendaki. Ada batu, mau pakai batu saja, boleh. Ada air, mau pakai air saja, boleh. Sawa'un wajada al-akhar aw lam yajidhu, sama saja. Yang satunya ada atau tidak ada. Misal dia ingin bersuci dengan batu dalam keadaan ada air, boleh. Dia dengan batu bersih tapi hilang najisnya, tidak pakai air, boleh. Atau dia pakai air, ada batu di situ, bersih dengan air. Ini lebih afdal dengan air. Fa in iktasara 'ala ahadihima fal ma'u afdal min al-hajar. Jika ingin mencukupkan dengan salah satu saja antara batu dan air, maka air lebih utama. Jadi barakallahu fikum, kalau antum mau pakai batu, boleh walaupun ada air. Boleh. Tidak mengapa. Tidak mengapa yang demikian ini. Jadi pemahaman batu itu kalau tidak ada air, tidak boleh dengan batu sekalipun ada air. Yang lebih afdol adalah dengan menggunakan air, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini lebih memilih air. Beliau mengambil air. Atsani, faedah yang kedua, isti'dadu al-muslim bi tahurihi 'inda qada'il hajah. Seorang muslim siyogianya mempersiapkan air ketika buang hajat. Li'alla yuhawwijahu ila al-qiyam fa yatalawwath. Agar dia tidak sulit tatkala berdiri sehingga terkena najis. Nah, maka disiapkan air dulu. Disiapkan air dulu terlebih ketika mau buang hajat. Jangan ngambil airnya belakangan. Ngidupin, kalau kita kan sekarang pakai mesin ya, pakai apa namanya itu? Keran. Kerannya dihidupin dulu, dipenuhin atau dibawa dekat kita. Setelah kita buang hajat baru kita cebok. Jangan kita buang hajat dulu sampai selesai, habis itu baru nyari air. Ngidupin keran, nunggu yang seperti ini akan menyebabkan najis tersebut tersebar. Ya, najis tersebut tersebar dan mengenai tubuh kita atau mengenai lantai. Maka di sini memberikan faedah dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan air terlebih dahulu. Atsalits, faedah yang ketiga, tahaffudhu an yanzura ilaihi ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga diri tatkala buang hajat agar tidak dilihat oleh seorang pun. Maka yang demikian ini penting. Ketika seorang buang hajat, menjauh dari manusia. Jangan sampai terlihat. Barakallahu fikum. Baik itu buang air besar ataupun buang air kecil. Karena sebagian manusia itu tidak benar dalam memahami ketika buang hajat. Ketika buang hajat itu buang air kecil saja tidak mengapa, kita tinggal buka terus berdiri kemudian dilihat oleh sebagian orang tidak masalah. Lah, salah yang demikian. Maka mereka menyiapkan WC-WC yang berdiri, WC-WC untuk buang hajat, untuk kencing yang berdiri disiapkan biar tinggal buka habis itu tinggal buang. Lah, tidak seperti itu. Ya, yang afdol adalah buang air dalam keadaan duduk dan tenang. Dan tenang. Jadi ketika buang hajat itu menjauh sejauh-jauhnya, jangan sampai dilihat oleh manusia. Karena itu aurat. Karena kalau berdiri, buang hajat dalam keadaan berdiri, buang air kecil berdiri, itu sangat mudah terlihat oleh manusia. Sangat mudah terlihat oleh manusia. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga agar tidak dilihat oleh seorang pun. Disiapkan tombak kemudian ditutup. Menjaga diri agar tidak terlihat oleh seorang pun. Maka kalau misalkan kita di luar ada tempat yang disediakan untuk buang hajat, tempat berdiri, dan ada WC, pilih WC. Masuk WC, buang hajat di sana. Karena buang hajat itu perlu ketenangan. Karena kalau kita tidak tenang, dikhawatirkan air seni itu akan mengenai pakaian kita. Kalau sudah mengenai pakaian kita, pakaian kita ternajisi. Pakaian kita ternajisi. Barakallahu fikum. Li'anna an-nazar ila al-awrati muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu karena melihat aurat itu hukumnya muharram. Haram hukumnya. Laki-laki melihat aurat laki-laki, demikian pula sebaliknya. Demikian pula yang berlainan jenis, haram. Tidak boleh memperlihatkan aurat. La yanzurur rajul ila auratir rajul wa lal mar'ah ila auratil mar'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya. Melihat aurat seorang laki-laki. Demikian pula seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga diri agar tidak terlihat. Beliau menutupi dirinya, buang hajat di sana. Subhanallah, inilah indahnya syariat Islam. Dengan kita belajar kita jadi tahu. Kita jadi tahu yang seperti ini mulia orang-orang yang belajar agama Islam. Fakana yuraqis al-anaza bil ardi wa yansab 'alaiha thawb as-satir. Maka Rasulullah SAW menancapkan tombak di tanah tersebut dan beliau yansab 'alaiha thawb as-satir, dipasang kain, kain yang menutupi, dipasang kain yang menutupi sehingga tidak terlihat. Barakallahu fikum. Ar-rabi, faedah yang keempat, yang terakhir, jawazu istihdami sighar, boleh minta tolong kepada anak kecil. Boleh minta tolong kepada anak kecil dalam permasalahan yang semisal ini atau yang lainnya. Tidak mengapa menggunakan anak kecil. Wa in kanu ahraran, sekalipun mereka manusia yang merdeka, bukan budak, bukan budak, merdeka, dimintai tolong, tidak mengapa, tidak mengapa. Ini diantara faedah yang disebutkan di dalam hadis ini. Walhamdulillah, hadisnya singkat, pendek, faedahnya pun yang disebutkan dari beliau ringkas, tidak memperpanjang. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Dipahami penjelasannya? Faedah empat tadi, minta tolong apa itu? Minta tolong ambilkan air, minta tolong ambilkan gayung, minta tolong yang lain, tidak mengapa. Minta tolong ambilkan apa? Kain, tidak mengapa. Minta tolong kepada anak-anak, tidak mengapa. Meskipun yang afdol kita langsung sendiri tanpa minta tolong itu lebih afdol. Akan tetapi jika kita ingin minta tolong, Tidak mengapa. Barakallahu fikum. Kembali kan? Kadang di tempat-tempat tertentu kita itu darurat. Jadi di gedung, apa di gedung? Sebenarnya kita yang namanya darurat biasa jauh, terlalu jauh. Akhirnya kita bawa kecil itu dan pada berdiri. Kemudian batu tidak ada di antara kita untuk kita bersuci bagaimana dan apakah kita berdinding menjelaskan atau mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diusahakan untuk mencari WC kamar kecil. Kalau tidak ada, antum menyingkir jauh dari keramaian, cari tempat sepi, buang hajat di sana. Misal gak ada air, ada batu. Batu juga gak ada, ada yang menempati tempatnya batu. Boleh misal dengan daun, cari daun, cari kayu, tongkat, atau punya tisu, pakai tisu. Tisu, tidak mengapa. Ya, barakallahu fikum. Seperti itu, cari yang semudah-mudahnya, yang dimudahkan bagi antum. Jadi tidak mesti pakai batu. Ada yang menempati tempatnya batu. Selama benda tersebut bukan benda yang dimuliakan atau bukan kotoran hewan. Ya. Barakallahu fikum. Dipahami, Pak ya? Nah, ya dihindari. Kalau misalkan biasanya ada daun di padang pasir baru susah. Di padang pasir aja masih ada tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau seperti kita di Indonesia ini ijuroyo-royo. Ya. Banyak yang hijau di tempat kita ya. Insyaallah. Dihindarilah, jangan ke dinding nanti. Ya, mengganggu, khawatirnya kalau kita apalagi air kita siramkan ke situ nanti mengganggu. Apalagi demikian pula kita bersuci dengan dinding ya, khawatir di sana ada kotor, ada hewan-hewan yang bekas hinggap di sana dan sesuatu yang membuat kita gatal, khawatirkan penyakit. Barakallahu fikum. bagaimana mengumandangkan azan yang sesuai dengan sunnah. Wah, panjang ini, kita perlu bahas ini satu pertemuan mungkin ya. Insyaallah nanti kita sampai pembahasan azan ya. Nanti sampai kita pembahasan azan. Setelah ini kita pembahasan iktisal, mencuci, kemudian haid, kemudian nanti ada babnya. Ada babnya sendiri. Insyaallah. Maksudnya apa nih? Mengumandangkan azan yang sesuai sunnah dari awal sampai akhir apa gimana penjelasan? Man sa'il? Siapa yang bertanya? Lantang. Yang penting azan itu lantang. Nah, azan. Azan itu yang penting lantang. Ketika Rasulullah SAW mendapati sahabat yang menceritakan tentang mimpi azannya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, panggil, panggil Bilal. Fa innahu anda minka sautan. Bilal itu lebih lantang suaranya darimu. Jadi kriteria muadzin itu dalam hal suara lantang. Yang penting lantang. Bukan banyak ininya, apa kriuk-kriuknya, muter-muternya gitu. Enggak, bukan itu. Kriterianya suaranya lantang. Itu. Muadzin itu hendaklah suaranya yang lantang. Bukan yang irama-irama, tidak. Lantang. Kalau ada misalkan irama sedikit di ujung ya, mudah-mudahan tidak mengapa. Asalkan jangan sampai seperti nyanyi ya. Yang penting itu suara muadzin itu yang paling penting lantang. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu anda minka sautan. Dia itu lebih lantang darimu suaranya. Ya. Barakallahu fikum. Nanti sampai kita pada babnya. Bab al-adhan. Gimana? Siapa lagi? Abdul Habib? Tentang? Oh iya, hadis ini ya. Sampai lupa ya tadi ya. Hadis ini yang tadi yang kita baca, hadis yang ke-14 tadi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 152, Imam Muslim nomor 271. Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 152, Muslim nomor 271. Hadis yang ke-13 yang kemarin. Hadis yang ke-13 yang kemarin diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 148, riwayat Imam Muslim nomor 266. Hadis Ibnu Umar kemarin ya. Bukhari nomor 148, Muslim nomor 266. Ya. Yang Abu Ayyub sudah. Sudah ya. Abu Ayyub juga Bukhari dan Muslim. Yang Abu Ayyub yang Rasulullah SAW melarang buang hajat menghadap dan membelakangi kiblat, riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya dari siapa? Yang tadi hadisnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang tidak boleh seorang laki-laki dari pihak orang. Hadisnya di ada di disebutkan oleh Abu Solihin. Anak lupa riwayatnya. Ya, nanti insyaallah kalau diketahui insyaallah nanti disampaikan. Atau ada antum yang tahu riwayatnya, beri faedah kepada kita. Nah, nanti insyaallah kita lihat lagi ya. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri. Hah? Tanyanya dalam perjalanan nafar kita kan bawa-bawa itu dan bahan. Nah, kalau misalkan ada salinan banyak, disalin. Tapi kalau misalkan darurat, kondisi darurat, dicuci nggak apa, diambil air, disiramkan, siramkan sampai nggak berbau lagi, sholat dengan kain tersebut, tidak mengapa. Kalau misalkan ada pelonggaran untuk mengganti. Nanti, tapi kalau tidak sempit waktu, ambil air siram. Rasulullah SAW pernah menggendong anak kecil digendong, Kemudian kencing di pangkuan Rasulullah SAW. Rasulullah minta air kemudian cuma dipercikan. Anak masih anak itu masih kecil, anak laki-laki. Disiramkan, dipercikan ke tempat yang dia kencing tadi. Jadi tidak mengapa kalau misalkan pakaian antum kena kencing, antum siram, kemudian tidak antum ganti dan sudah hilang najisnya, sifatnya, baunya, rasanya sudah tidak ada. Sholat dengan pakaian tersebut tidak mengapa. Akan tapi mau yang afdol lebih nyaman lagi karena tidak basah, buka ganti. Akan tapi kalau dalam kondisi sempit seperti tadi tidak mengapa. Ya, antum. Nah, insyaallah nanti kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis berikutnya yang berkaitan masih berkaitan tentang bersuci. Ya, masya Allah masih panjang pembahasan kita ini. Masih ada siwak, nanti masuk kita bab adzan, nanti masuk kita sifat sholat Nabi. Walhamdulillah, kitab ini banyak memberikan faedah kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.